Wonten majelis ingkang sae dipun fasilitasi kalian Bapak Hadi Sucipto kalian garwanipun Ibu ngatemi ndi wonge iki. Ibu Bapak rahimakumullah. Cara kula nembe pecah ra karo-karuan. Soale cangkeme kekeselen. Kudune dina niki wau kula ngeterke bunda preksa teng Kuala Lumpur. Akhire mergo kula kedah ngaji teng Madiun Ponorogo Nganjuk, bojo kula mangkat teng Malaysia namung dikancani kalih santri. Jajal, aku lebih mencintaimu daripada istriku sendiri. Sip matamu, sip. Ya. Maka kalian jangan meragukan cintaku. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarla. Tapi ingatlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Sekolah pasrah ke karo Gusti Allah, ya Allah, bojo kula berobat teng Kuala Lumpur, jenengan sing nitipke penyakit, jenengan sing bakal njukuk penyakite. Amin Allahumma. Mila mungkin dengan mang dongake bojo kula, muga-muga penyakite diangkat kali Gusti Allah. Mila cipta jogonen tenanan bojomu ngatemi. Senajan to jenenge ngatemi, ada. Tapi insya Allah isan dadekke awakmu ngacengi. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah. Wonten surat Al-Hujurat. Allah paring dawuh supaya sing rawuh dalu menika insya Allah mulai pengajian imane tambah kandel. Mulai pengajian atine tambah yakin. Yakin atas keagungan Allah, maka malam hari ini saya mau berbicara tentang iman, termasuk persoalan anak. Nggih ngaji sareng-sareng nggih. Iki kula diringi kelompok musik napa niki? Sorban Kawul. Hah? Sorban Kawul-Kawul. Sandalmu kaya MC dangdut ngono. Jijiki. Sandalok lincip. Jenengmu siapa? Ranto. Ranto. Ranto. Ya. Jenenge apik Ranto. Nggih, raine ra rata Ranto. Wonten surat Al-Hujurat Allah niku nate dawuh. Napa dawuh? Innamal mu'minuna alladzina amanu billah war rasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat ini? Sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa? Alladzina amanu billah. Orang-orang yang beriman hanya kepada Allah. Niki Ranto niki kok Ranto? Sapa? Iki tuan rumah kok Ranto? Ranto lah kayak mau. Sucipto kok angel men. Soale banji kula teng Yogyakarta niku sing paling hit jenenge nggih Sucipto. Sapa jenengmu? Sucipto. Apa kuwi susune lancip diganjel boto? Sucipto. Cipto karo ngatemi rene wae to aja mundur-mundur. Rene. Rene mi ngatemi. Ayo lagune ale cak percil ke lho. Ngene. Opo iya, Cuk? Karena dia takut maka saya pulang. Napa? Kuwi rawurane cerewet yo. Wong iman niku ciri-cirine iman hanya kepada Allah. Si Sucipto niki diuji imane karo Gusti Allah. Begitu arep gawe pengajian woro-woro ngaturi Gus Miftah. mesti pertama kali respon tonggo-tonggone mosok Sucipto kok ngundang Gus Miftah ora mi kita rupa-rupa ngene iki ya mosok Sucipto karo ngatemi ngundang Gus Miftah malam Jumat ayo padha budal ngaji aja lali padha nggawa kitab suci ngaji neneng omahe yu ngatemi mulai ngaji bojone do diantemi begitu arepe rengeng-rengeng gawe pengajian imane Sucipto karo ngatemi iki diuji karo tangga-tanggane Allah mosok kelase Sucipto gawe pengajian ngundang Gus Miftah seram mungkin wis mulai goyah apa ora begitu pengajian iki wis terlaksana ujiane ning ngatemi karo Sucipto luwe abot sombong apa ora kan ana kalane panitia niku sombong iki lho aku gawe pengajian iso nekake wong sak munombane semulai sombong gue rasa sombong Cip mereka datang bukan karena undanganmu karena mereka pengen melihat aku ya sombong amat lo betul ya. Takok nawi lo pasukan jilbab pink delane pink kigel kuwi apa tulisane wi Gus Miftah lovers modele STNK setengah tua neng kewer-kewer niki orang-orang yang seperti ini nyuwun sewu lali bahwa Sucipto kuwi iso nggawe ngaji ora mergo Sucipto duwe duit tapi mergo ampun dikersake karo Gusti Allah nyatane kathah yu ngatemi sing teng pondok niku mang takon tim penjadwalan moro teng tim penjadwalan tolong saya minta jadwal diseselkan dipercepat diprioritaskan saya ada anggaran 50 juta saya ada anggaran 100 juta tolong saya dikasih jadwal ngaji Gus Miftah Gusti Allah mboten ngersake senajan tonggowo duit teng pondok 100 juta tetep ora oleh jadwal lah Gusti Allah pun ngersake ngene Sucipto iki wancine ngaji ya ngaji senajan to amplope ora jelas jelas kan rupa-rupa yang ngatemi rupa gak meyakinkan toh iki ngatem iki duit-duit apa orang sing teng pondok niku nggawa duit moro teng asisten jadwal niku tolong minta jadwalnya Gus Miftah kami dipercepat bulan ini ada anggaran sekian lah Gusti Allah orang ngeresake ombo kok duit 50 juta 100 juta kula orang gumun lah model ngoten niki nyuwun sewu aja ndadekke si Sucipto gedhe rumangsa wah aku iso gawe pengajian anjenengan salah maka keimanan itu amanu billah mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah dan yang paling berat atas ujian itu siapa saya seperti jenengan waca dalam sejarah biografinya Gus Miftah setahun viral peng pindu viral pertama gara-gara kula ngaji ning kafe viral kedua kula ngislamke Mas Dedi Corbuzier dan dalam sejarah viral niku jarang kok setahun iso viral bola bali umpama kula pengen gawe viral meneh gampang kok kula niku lak duwe kebiasaan lak kula ketemu mbak-mbak PSK teng lokalisasi niko gawa duit oke okay, dum teng mbak-mbak PSK niku supaya malam itu mereka tidak bekerja tak dum duit satu-satu oh duk bengi iki kue rasa ngelonte yo nggih bah oh, kue rasa ngelonte yo nggih bah engko lak Sucipto teko ditolak yo nggih bah tapi Sucipto maksa ya bah terus yo kula nggih gelem nah mbak niku nyuwun sewu lak kula niku wonge lali karo kaidah niku wau amanu billah seolah-olah saya hebat itu karena diri saya niku salah semuanya karena Allah dadi ra iso we oh aku ingin nggih pengajian sang teko wong ewon ora iso Sucipto ngatemi iso kaya ngene niku kabeh mergo Gusti Allah. Mila nyuwun sewu, kadang-kadang awake dhewe niki lucu. Lak sukses rumangsane niku atas kinerjanya, tapi lak ora sukses niku nyalahke Gusti Allah. Umpamane. Tip, sucip, apa? Kok kowe sugih to? Napa jawabane? Aku cah kerja. Aku cah kerja. Begitu ora sukses kok kowe kere? Takdir. Niku lak kurang ajar. Sukses mengatakan cah kerja kere takdir. Dadi lak sugih niku rumangsane atas kinerja dia sendiri, sementara kalau dia susah gara-gara ditakdir karo Gusti Allah susah, niku salah besar. Ora kena. Kowe ngapa sugih? Pebisnis. Kowe ngapa susah? Takdir. Sing kurang ajar saniki nembe ngetren, kerja ora gelem, bisnis ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu, gawe status WA akan indah pada waktunya. Kowe iki jangan-jangan turu. Ndang tangi ya, Jon. Obatmu ndang diombe. Gegek turumu miring, ngimpimu elek, mergo mambu cangkeme ngiler. Wangel ngoten iki. Semuanya dikembalikan hanya kepada Allah. Maka konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya konsep musibah. Segala sesuatu seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi presiden, menjadi khalifah, kalimat pertama yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah. Hari ini saya diawasi oleh Allah dan semua saya kembalikan kepada Allah. Mila awakmu sing sukses aja gaya, sing susah aja susah banget-banget. Mila lak jenengan tindak teng pondok, ana tembok ning lor masjid, perbatasan pondok kalih makam, kula tulisi napa? Jalma tan kena kinira. Wingi marang ning pondokku ra? Maca apa ora? Ora. Oh matamu pecah. Wong tulisane gedhe ora mau waca. Oh kebak bis. Kebak bis iki marane kapan kok kebak bis? Malam Minggu Pahing. Lebaran. Oh lebaran. Loh, kowe njaluk jatah ngaji kapan? Durunge lebaran. Oh. Kudune kaya jatah ngaji tahun ngarep wae iki. Kula tulisi teng tembok nika jalma tan kena kinira. Wong niku ora iso ngremehke, Pak. Bisa jadi yang kita remehkan itu justru akan lebih hebat daripada kita, betul? Kula wenehi contoh. Bodo tahun 2003 kula nembe manggon teng masjid. Bodo kula ora iso mulih teng Sumatera mergo kula ora duwe duit. Akhirnya saya putuskan lebaran di Jogja. Saya hanya punya baju putih satu. Kula setrika mlipis niku baju lawas, tapi kula setrika sing alus supaya pantes dinggo salat Id. Begitu kula cantelke teng pintu, bocah-bocah mabuk teng lingkungan kula niku mlebu masjid, baju sing pun kula setrika, jam 6 isuk kula ajeng mangkat salat didak-idak dinggo keset. Bocah-bocah mabuk niku. Keset. Jenengan pirsa? Jaman niku kula mau ngempet. Masa bodo-bodo miso ora pantes to? Kula mau ngempet. Dacuk aku. Ngempet mboten kula tokke. Ning lara tak tokke lah awakmu ora krungu. Kula mau ngempet niki. Ning di dalam hati saya ngomong dancuk. Dalam keadaan ngempet. Kula blas ra miso niku mung dancuk. Loh, lak saiki ra tak cethake lak kupingmu ora krungu goblok men to iki. Kula mung batin ya wis ra apa-apa. Akhire kula salat iku kaosan. Jenengan pirsa. Bocah sing ngiles-ngiles baju kula niku saniki ben bodho njaluk fitrah teng pondok kula. Setiap lebaran niku njaluk duit teng pondok. Kamangka taun 2003 baju kula niku didak-idak. Tapi kula ya lara ati. Lah Gusti Allah wis ngersake ngangkat derajate wong gampang mawon. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lah Gusti Allah ngersake sucip to sugih enteng. Buh sugih. Lah Allah ngersake ngatemi dadi kaya Via Valen ngimpi. Angko malah Sucipto kaget. Lho, ngatemi kok berubah? Lah mila kadang-kadang awake dhewe niki sing sombong dengan harta yang dimilikinya atau dengan sesuatu yang melekat pada dirinya, dia lupa bahwa itu semata-mata hanya titipan Allah. Mila kula niku padha kali Pak Said Agil Sirot, saya punya prinsip. Saya itu paling tidak suka, Pak, lomba kecantikan. Lomba koyok Miss Universe, Putri Indonesia, koyok Miss World, Putri Pariwisata, kula ora setuju nih. Soalnya napa? Rai niku lha mboten kehendak kita tapi kehendak Allah. Rai kula ganteng koyok niki lha kula mboten njaluk. Lho, aku nyontoni. Sucipto raine kaya ngene niki. Lah nggih mboten penjaluke sucipto, nggih napa mboten? Pinaringane Gusti Allah. Kula kaya ngene ya ora iso njaluk, sucipto kaya ngono ya ora iso njaluk. Mung Gusti Allah niku njen adil nyiptake kawulane ning alam donya, ana sing ganteng, ana sing elek, ana sing rodok putih, ana sing ireng, ana surga, ana neraka, ana menungsa, ana setan. Kan adil ya, Cep ya. Mila kok ayu kok dilombake niku lak berarti padha karo ngenyek sing rayu. Kamangka ayu mboten ayu niku mboten gaweane awake dhewe, tapi pinaringane Gusti Allah. Tapi kan sakniki kata ayu palsu. Alah, dasare elek mbok arep dioperasi kaya ngopo, ayune tetap palsu. Mila bojo kula irunge pesek, "Bah, napa kula suntik Solikin?" "Ra usah, aku ya ngono kok." Napa? Si? Lah ya sing nyuntik silikon jenenge Dokter Solikin. Aku wis takon kok. Ora usah. Mila jenengan pirsani, wong ayu tenanan karo ayu palsu niku beda napa mboten? Beda. Lha tak takon karo Sucipto, umpama bojomu kuwi ndudut tuwa akeh, bojomu pengen operasi ben tambah wayu oleh apa ora? Ora usah. Bojo ayu niku rawet. Arep dioperasi kaya ngopo? Ayune paling pol umur 40 tahun. Bar niku tetap elek. Mila lan jenengan pengen duwe bojo sing awet, aja rabi wong ayu, tapi rabi wong elek. Wong elek niku raine awet, awet elek. Dari lahir sampai mati tetap elek. Maka beruntunglah wong lanang sing duwe bojo rupane elek. Jenengan mati bojomu ora ana sing gagas. Tirek ra kolu, Pak. Apa? Tapi lak bojomu ayu, alah. Kue urung dikubur, tanggamu matane wis pendelikan. Modiar kowe. Diluk meneh tapek kowe. Bu. Kula ulangi nggih, saya enggak setuju. Orang-orang memperlombakan kecantikan ketampanan. Kuwi padha karo maido orang-orang yang tidak cantik. Umpama kula iki ditedir ganteng, aku yo ora njaluk kok. Nggih to? Ganteng ini menyiksa. Lah nyatane rondo-rondo ping kuwi lak ketemu aku. Ya Allah. Umpama halal, paling aku diperkosa kok tak kandhani. Lah sing perkosa kimcil ora apa-apa. Lah tuwa kaya ngono. Kawayane cilbape ping, bajune ping, kipase ping, sempake ping. Mila kudune kahanan napa mawon ora dadekke awake dhewe ngurangi percayane karo Gusti Allah. Lah sing diujekke teng menungsa niku napa? Menawi jenengan maos Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Iki mangeling-eling. Ujiane manungsa niku napa? Bisyai'im minal khauf, rasa takut. Jomblo, takut enggak punya pasangan. Santai. Dawuh Gusti Allah. Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Dirungokno. Bila ora di pasangan, jangan-jangan kamu bukan makhluk hidup. Bila mbak-mbak iki lah iso saiki rada terbuka didik karo wong lanang. Tawak-tawake. Lah sing lanang api, soleh dadi imam pantes ngopo? Cukup katakan kepada ibu-ibumu. Doakan naya, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yo doa yo terus doa. Singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Pede amat lo coy. Rupane yo ngono imam serbaguna. Kowe yo jawab to. Di sini men ngatemi bangga karo kowe. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Di sini ngono lo to. Mulai landai banget di sini anak. Anakmu pira to? Ya, moga-moga rampung pengajian ngatemi mateng meneh. Kembar pitu. Pira apa-apa me. Ngun, wae kowe iki mau ngundang neh. Ora urunane cerewet yo. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi halalkan. Kau rela berkorban. Wih, calon imam serbaguna. Arepe rabi iki wedi, ya Allah, aku ndek bojo apa ora? Cono-no. Kula mbiyen iki ora tau pacaran mergo aku ora payu, mergo ora ana sing gelem karo aku. Mergo kereku ora umum. Wis aku mung percaya karo Gusti Allah. Yakin aku esuk ndek bojo. Mbiyen wong wedok ora ana sing gelem karo aku. Saiki kabeh wong wedok ndelok aku. Apa pengajian kok masa ndelok sucipto? Ya ora mungkin to. Kenapa kok randi adik ngapa to? Urung apa mau apa mau anu? Eh, leren riyen. Allah. Kaya wong deres leren riyen ngono. Leren gawe anak apa leren kelon? Ayo jujur kowe, ayo kowe ngapa? Leren kelon ala tenane. Eh, cangkemmu to, tip to. Kayane leren kelon. Edik diminum, Dik. Kamu sih ya bagus. Bingung kok. Bapaknya kaya ngene, ibune wene kok anake ganteng iki lha kon. Dik dongane apa lho, Cep? Bosok. Masuk aku kondok, bapaknya kaya ngene, mbokne kaya ngene, anake ganteng. Jawabane apa? Pas gawe mbayange Gus Miftah cangkeme iki. Sengit ya aku. Gegep kuwi mesti mbayangke aku kowe. Heeh. Nek kelon karo bojomu tutupi bantal kayak fotoku ngono. Ngawur mbokne iki. Yo anak apa-apa iki engko sik kan iki mujik wedi. Wedi gomblo ra duwe bojo. Wedine macam-macam. Begitu wis duwe bojo, wedi ra duwe anak. Karena ujiane mung ngono kuwi to. Waduh ora mateng-mateng. Mila anak ki rahasiane Allah, Cip. Lah piye? Kadang-kadang rabi tenanan dimeriahke ning gedung resepsi, waduh mewah, pirang-pirang tahun ra meteng-meteng. Mbahasan bocah SMA ning pinggir lapangan dadi, ngono ki. Enten mboten Pak Polisi? Ana. Ana. Oh, begitu lahir anak jenenge Muhammad Ronaldo, ngono ki ana. Lah ngopo pinggir lapangan, ngono ki. Dan rahasiane Allah tenan. Ila kadang-kadang wong lanang ki ya lucu, ben dina kelon begitu bojone mateng wadul, "Pak, aku mateng." "Heh, kok dadi lho?" Kuwi lho berarti ra tau ngrencanake gawe anak. Wong bojone metengok kaget iki lho. Wong gelem macul kok ora gelem antur. Malah anggi orang-orang. Ora melu gawe melu. Sake. Begitu duwe anak, wedi ra iso nyekolake. Minal khauf wal ju wedi keluwen. Rata-rata jomblo sing rawane rabi niku lak wedi ra iso makani. Ho apa ora? Ha tenan. Rata-rata niku. Mila napa wong tuwa niku selektif golek mantu gara-gara lak niku. Iki lak mantuku cah nganggur iki ya sesuk dipakani apa anak putuku. Mila lak duwe mantu polisi kaya tentarane kaya Pak Polisi kaya Pak Tentara sewenenge ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Ngono kuwi ndan benen. Profesi mugi paling nyenang kidan. Dadi wong lak duwe mantu kaya awakmu sewenenge ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Jaman kula mbiyen dadi ustaz anyaran. Lah kula dinyek. Mantumu sapa? Mudin. Lah tenan. Kula iki lajek cilik dadi mudin kula mbiyen. Sak kampung rono sing ngurusi jenazah, sing ngurusi kula. Delala kanca kula niku polisi. Mara tuwane banggane ya Allah. Mantumu sapa? Polisi. Wong sak kampung kabeh bengok-bengok. Mantuku polisi. Begitu mara tuwa kula takoni, "Pakmu, mantune jenengan sinten?" Orang langsung dijawab ya. Rupane elik kaya kotak infak. Mantumu sapa? Sinten? Mudin. Polisi penting. Mudin ra kalah penting. Ayo, miturut jenengan, penting polisi apa penting mudin? Mudin. Aku mbiyen diani oyo ndan. Mora tuwa ki ngomong mudin lho. Mantumu sapa? Ora wani ngrungok-ngrungok ki. Belas ra bangga kae. Mantumu sapa? Tonggo kula. Mantumu sapa? Polisi. Kawagah. Polisi niku penting. Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. La ana wong akeh kan sing diundang kondongane mudin apa polisi? Polisi. Selametan ngundang polisi apa mudin? Polisi. Tapi duwite oke polisi apa oke mudin? Polisi. Ndi, kok ilang tongkatku? Kok ilang? Gorene. Sip, tongkatku hilang. Kawan mulih ra apa-apa. Niku warisane almarhum Ki Entos. Engko bengi diprimpeni. Ayo jilbab ejo, kowe melu aku modar. Ora wedi kok piye iki lho. Lah aku tombok, Cip. Bener. Ku tongkatku. Loh, mlati kempet ngene iki lho. Aja mambu. Kene. Malah dikempet. Halah kemayune iki. Sik dikempet jeng. Lah ngene ndan lak ya. Kan busa bau. Ya Allah ambune. Kecut-kecut kepiye? Bu. Lah mriki ana bayi lahir niku jenenge apa? Brokoan. Brokoan sing kandungane polisi apa mudin? Mudin. Ayo, ya mudin kok ngopo? Mudin. Ana wong loro sing kandungake sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus? Mudin. Mudin mati, bungkus dhewe ngopo? Kene mudine sapa, Cip? Eh? Pron, ndi kowe mron? Biasane mudin iki rupane kaya bandesa niku lha tangane. Kula niku mbiyen mantan mudin Pak Polisi. Jan ya Allah, akhire kula takoni wong jaman semono. Gaweanmu apa? Bungkus jenazah. Aku mau diceluk mudin, kan desa banget to. Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Aku ya ngono. rekoso. Awal-awal kaya kula ngrindes ngaji niku lekoso, gak duwe pekerjaan dan ora duwe gaji. Lamung dipandang sebelah mata to kuwi. Mila wong niku pertama kali mulai ngaji, Mas Cipto. Kuwi rekosore nyuwun sewu. Allah lak dawuh wonten Al-Qur'an, "Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Carane setan nggodho niku saka arah ngarep, mburi, kiwa, tengen. Wong berjuang kaya kula niku, tokoh-tokoh agama ning masyarakat niku, ujian pertama saka sinten? Bojone, Pak, saka mburi, bojone. Pak, Pak mbok nyambut gawe sing tenanan ben duwe gaji. Dadi moden ki apa, Pak? Pak randi penghasilan. Sing cerewet biasane bojone. Bojone kuat sing ra kuat sapa? Anake. Aku isin duwe bapak moden. Anak kuat, bojo kuat, sing mulai cerewet sinten? Marotuwane. Saenak-enake melu marotuwane ku mesti ora penak. Calonang rungokno. Aja sekali-kali melu marotuwa. Ora penak. Heh? Ya melok bojo, melok masa melok bojone tanggane goblok-goblok cah iki. Kayak suara apa kamu? Ora penak. Soale kula pengalaman melu marotua. Wis sak penak-penake melu marotua, mending urip dhewe. Nggih napa mboten? Ora penak. Asline mbah kula niku lak sugih banget. Kula delok niku sejarah kula, mbah kula niku sugih pitung turunan. Persoalane kula keturunan nomor 8. Entek ana. Mending ngampas. Ora ana papane le. Mila kowe cah nom-nom aja ngarep-ngarep warisan saka wong tuamu. Kula blas serono warisan, ora apa-apa. Sing penting diwarisi ilmu. Nggih napa mboten? Warisan terbaik cep ora bondo, ilmu. Anakmu mau menehi bondo sing akeh, sesuk ora duwe ilmu, halah bondone malah nyelakake anakmu tak kandhani. Mingatemi rungokno. Tolong ngatemi dipanggil mbak atau bu apa yu. Aja jeng. Kan rapi enak jengat. Oh, kopi, kopi. Kowe nyanyi aku kesel, aku tak ngopi dhisik. Apa on lagune? Balungan kere apa-apa. Kartanya no, katanya no, katanya no. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi, tapi kenyataannya ngatemi. Kartanya na ning ngawi nagih ngatemi. Sing nyanyi kowe aku arep ngopi kok. Ya, ayo serban kawul, ayo. Eh? Ka? Oh, kawung, kawul. Mbak eh nyanyi ra. Ayo, ayo Mbak, kowe nyanyi Mbak. Apa? Ngopi. Monggo Pak Cip. Bo. Kopine salah, manis aku njeluk sing pahit, Cip. Goblok. Iki lho kowe, Cip. Kula mboten ngombe kopi manis. Kula niku mboten seneng sing manis-manis. Kenapa? Kan hidup saya sudah terlalu manis. Pak Cip, dhewe-dhewe, Cip. Ora apal men to, Cip. Oh, panitiane goblok jenenge Cip to. Ngisin-ngisin ngatemne. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, yuk ngatemi nyanyi. Eh kok yuk ngatemi siapa jenengmu? Jenengmu siapa, Nduk? Hop. Jenengmu siapa? Eh? Secang. Siapa? Oh, Ica. Ica siapa? Komplitnya siapa? Ica tok. Kartonya nama dan janji akan dinyanyikan oleh Ica Rica Babi. Ayo cak, nyanyi cak. Dandi. Jati sari Madiun ngabusi aku. Wis entek salahku kopiku. Ora metu rasanya wang atemi. Bojone Sucipto kopine ra teko teko. Akhirnya datang juga. Kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siram tata komaneh. Ya Allah. Isu cepai gelas e wape aku anlin iki. Kula yo gelas angkringan to, cip cip. Cip ae cip tos yo, tos. Ae tos iki. Lara imbang ta iki? Ya Allah. Wong cangkeme apik cangkemku kok. Cangkire apik kowe to, cip. Ya ora apa-apa. Sak ngerti kuwi gelas-gelas angkringan. Anlin dicii banget lho. Tulang kuat, jalan-jalan jadi semangat, manuin jengat. Ya Allah. Iki wacanan tulisan apa kuwi? Ya ora. Iki piye ge anlin. Shallu ala Nabi Muhammad. Walju wedi keluwen, minar awane rabi. Wanaksi minal amwal wedi duwite entek. Mila nggih pengajian gojak-gajek ngaji apa ora yo. Gus Miftah amplope piro yo? Gratis. Kula ngaji ora usah dibayar. Tapi wektuku ijolono. Ayo. Kula men kandha apa polisi karo santri-santriku sing ngurusi jadwal. Gampang mawon kula. Apa? Aku ra ngaji rapopo. Tak mulang santri ning omah. Malah ben dino ketemu anak bojo. Apa rumangsane wong ora ketemu anak bojo niku seneng. Jenengan mbayangke amplope tok ora urun ne crigis. Lah dipikir-pikir, saniki hitung-hitungan kali kula. Kula mangkat wingi sore tanggal 12. Sakniki teng Nganjuk, Medion, Ponorogo. Sesuk lanjut Kediri, Malang tanggal 17 Jakarta, 18 Banyuwangi, 19 Jember, 20 mriki Probolinggo, 21 mriki Gresik. 22 23 Madura, 24 Lamongan, 24 isuk nembe tekan ngomah. Mangkat tanggal 12 mulih tanggal 24. Tekan ngomah bojoku men. Hayo karepe ngopo? Yo ra ngat. Betapa rekosonya aku. Lak merongos tapi tanggal selawe awan kula terbang meneh Jakarta langsung Taiwan. 26 kula ngaji Taiwan. 26 bengi pindah teng Hong Kong. 27 kula ngaji ning Hong Kong. Tekan ngomah 29, 30 lunga meneh. Penak Sucipto karo ngatemine ngomah terus ben dina kelon tok. Ngono kuwi kowe ngomong, mbok lak ngundang Gus Miftah gratis. Oh aku gratis ra apa-apa. Ning anak bojoku pakanono. Santriku pakanono. Kue mung dua anak siji, anak kuning pondok 150. Mangane, ya Allah gunung merapi pindah ning piring metutuk. Ngono ngomong gratis. Kue lah ya gratisan toh. Wong sing bayar Sucipto kok kowe cerewet ki ngopo? Omahmu ngendi? Ngendi? Ngebel ki ngendi? Kok ngegas karo kiai ngopo toh? Iki lan duwe bojo kaya ngene cepet mati aku. Banyak durian. Sorry aku ora doyan duren. Sing doyan bunda aku belas. Cangkem kula niku resik ngerokok ora mangan duren ora, jengkol ho. Loh, jenengan ngerti, pete jengkol niku malah obat kanker sing paling ampuh. Lan jenengan mangan pete cangkeme mambu, bagaimana supaya baunya hilang? Gampang, bar mangan pete mangan no jengkol. Wilang ngambune pete. Ora usah khawatir entek duitmu. Wong ngopi hitungane ya Allah, mbiyen kiai kula Sragen Abah Sarif Hidayatullah niku. Jaman kula rekoso, tau ngendikan ngeten, "Le, kowe iki dak pengen dadi wong sukses, syaraté siji. Napa, Bah? Aja ngitung, aja hitungan, aja kakehan pitsuk, bakale kowe ora iso ngitung." Tenan, Pak. Kula buktekne niku. Wong urip kuwi ora usah kakehan ngitung, aja pitung, aja hitungan. Sesuk kowe bakale ora iso ngitung. Awakmu lak hitungan banget to. Pengajian ana kotak infak buka 100.000, 50.000, 1.000. Sing mak cemplungke sing ndi? 1.000. Lah hitungan banget to. Nggih napa mboten? Nggih. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian nonton kiai ngrungokke pengajian ana kotak infak 1.000. Berarti luwih larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong munyuk tak kekrek cangkemmu. Lho guantenge kaya ngene padake karo munyuk iki lho. Ternyata luwih haji munyuk. Itu tidur selama lamanya. Mila mati niku arep mok deni kaya ngapa? Tetep bakale mati. Mila lak kuwi mendingan siap mati daripada wedi mati. Lak kula wis siap sak wayah-wayah kula mati. Umpama kula nembe ngaji teng geger, maramara Israil teko. Umum kene ning masjid, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Telah meninggal dunia dengan tenang, ngatemi. Jajal arep ngapa? Kata. Jin polisi mati, sesuk anak bojoku sing ngopeni sapa? Apa awakmu ki ra mikir? Kadang-kadang sing lanang mati, sing wedok dadi rondo, oleh bojo luweh sugih. Enten mboten ngoten niku. Kadah. Sucipto mati, moro-moro ngatemi dirabi karo Saiful Jamil umpamane. Umpamane kok, Pak. Ayo. Nggih napa mboten? Ya ra ngerti. Umpamane ki aku mati, bunda dirabi karo sapa? Ya ora urusanku, urusane Gusti Allah kok. Umpamane aku rabi meneh, ya ora apa-apa. Tetapi aku enggak akan nikah lagi. Karena aku tipe suami yang setia. Maka yang pink tolong jangan goda aku ya. Karena saya punya prinsip lelaki hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Wow. Ngono kok. Aku ngomong ngono mergo ana kamera, lah ora ya ora sih. Dengan banyak cara, Bro. Mila kuwi mencintai ngatemi dengan banyak cara. Ngono. Kuwi mlebu kamar langsung bengok cepreng jaga radio. Mundak jengking, mundak jeru. Ngono. Dengar karo bojone ora apa-apa to, Mbah? Karo bojone kok. Mlebu kamar cipta nyanyi. Temanggung udane terus dur diambung ngatemi teles umpamane ngoten niku. Karo bojone ya ora apa-apa Pak Polisi. Sing ra oleh kuwi lak karo bojone wong liya. Ngono ngat. Karo bojone dhewe ora apa-apa. Tuku ciu ngatemi ganti nyanyi. Tuku ciu sak botole Sucipto turu ketok. Jempole ngono kuwi ra apa-apa. Lah kula guyon Pak karo bojo kula. Indah mawon. Santai mawon ora kaya kowe malah nangis. Kaya tukang syutinge. Aku wis kadung sayang, direwangi berjuang, kok malah ditinggal ngilang. Dancuk tenan halah. Apa? Bilang ngayal. Kekrek lho. Wong tongkate ki malah kempet ngene iki lak ya. Aku lak dadi ngene iki aku. Oh, sangar. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa naqsim minal amwal wal anfus wedi kurang bondone, wedi mati, wasamarot, wedi tandur rapanen. Gini apa mboten? Tapi ingat Allah dawuh bari. Wabasyiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jenengan tak kandhani. Niki inti pengajian dalu menika rung ngono tenanan. Aku ngadeg apa lungguh? Sing ping seneng aku ngadeg apa lungguh? Ilo Pak wong wedok. Pak polisi, wong wedok. Senengane sing ngadeg. Lho kemayune cah iki. Kowe tak santet meteng lho kowe. Jenengan ngerti napa pelajarane wong dikempet meneh kok. Napane? Oh, kowe ya pengin ngempet. Pelajarane wong poso nika napa? Napa kok Gusti Allah niku ndadekke awake dhewe syariat poso? Poso niku pelajarane ngene Mas Cipto, rungokno. Pelajarane saka wong poso iki apa, Nduk? Yen ana posone mesti ana bukone. Ora ana kok wong rekoso terus, Le, ora ana. Mesti ana bukone. Yen ana poso mesti ana bodone. Nggih napa mboten? Mila nyuwun sewu, kenapa dikatakan kedua kebahagiaan bagi orang berpuasa? Siji ketika berbuka, dua besok di akhirat ketemu dengan Tuhannya. Awake dhewe niku lak rekoso, jenengan kudu paham. Anane rekoso niku mesti sesuk bakale ana mulya. Anane Pak Polisi niku saniki dadi polisi, biyen zaman pendidikan yo rekoso. Nggih mboten Pak Polisi. Pak Tentara rekoso. Kon napa kae? Push up, kon ngerayap. Kon latihan push up ngene. Apa kuwi padahal latihan duwe bojo omongan asline. Lah ana rekasane mesti ana mulyane. Saiki tak takon. Sucipto karo ngatemi. Kowe dari awal pernikahan wis sugih apa durung? Mbiyen awal rabi duwe apa-apa apa durung? Kowe mbiyen rekoso apa mulya awale? Rekoso. Awal pernikahane Cipto karo ngatemi mesti rekoso. Lah ora mbayangke jaman sakmono iso ngundang Gus Miftah. Ya apa ora? Rungokno ngat. Lho ngatemi kok. Rungokno. Mila mergo kuwi diwene anugrah ngene iki, nang amplopi sing akeh tak kandhani. Lho, caca hadroh iki lho mesake. Adune matamu. Meneng ta kuwi ora? Cah sawung. Sangoni rong. Urung. Aku itu. Kula niku awal nikah jangankan kok duwe mobil, motor ora duwe kok. Kowe mbiyen nikah nganggo resepsi apa ora? Aku blas undangane ora ana. Sing kita nggawe undangan apa? Ijab wis seneng aku kok. Piye? Aku mbiyen mas kawine apa? Seperangkat alat salat tok ora ana tambahane. Sucipto seperangkat alat maksiat beserta botol-botolnya. Kowe mbiyen mas kawine apa, Nduk? Oh, dibayar tunai. Lah ya apa kok tunai iki lho? Eh, duit piro mas kawin ini bian? Kelingan tera 100 ribu. Tapi lu kira sangka aku rekosong bian yaan gue. Kue bian rabi di pekerjaan durung. Oh irung ono, jomblo-jomblo irung ono. Bian ceptoran di pekerjaan wani rabi. Milo teoriku bener. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor lo jalan bayi. Cak kowe rabi rum. Wis, kowe dalan bayine kebuka to, andane kok. Nyatane kok aku mbiyen rung rabi ra duwe apa-apa kok. Saiki mbasan rabi aku iso duwe apa-apa kok arepe ngopo? Sucipto, kowe mbiyen rabi duwe motor apa durung? Aku ra duwe padha. Saiki kowe duwe apa? Hah? Ya? Duwe motor, duwe mobil, duwe gerobak jajal. Duwe bandoso, duwe ambulan, kuwi lah ampuh banget aku. Mila salahe wong tua niku teng pundi? Begitu ana anake nglamar, Pak, sing didelok niku napa sing ditumpaki sakniki? Padahal sing ditumpaki sakniki namung pemberian orang tua. Rental. Nggih napa mboten? Aja maculke anakmu marang bocah sing kaya ngono. Tumpake mobil-mobil rentalan kok kowe bangga. Mendingan bocah pinter ngaji senajan ora duwe apa-apa tapi visi misinya jelas. Kamu punya kelebihan apa? Satu. Kekuranganmu satu. Aku lho mbiyen takoni ngono kuwi kok. Fit and proper test. Kelebihanmu apa? Satu. Kekuranganmu satu. Kelebihanmu banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan. Modar toh mertuaku. Tapi ndelalahi bapak mertua kula percaya. Sing ora percaya iki asline mbok mertua kula niku. Aku lho ngeyel. Heh, calon mertua, rungokno kupingmu. Aku ngono to. Loh, takono bapak mertua kula ora percaya. Aku mbiyen gagah, mertua tak onek-onekke kok. Apa ana wong samene mertuane basa karo mantune? Ora ana mertuaku basa karo aku. Wadake ya. Lho, aku yo basa padha. Aku turu isu-isu bapak mertuaku nggo ke sarapan. Mas Miftah sampun dahar. Durung, aku yang ngono to. Ya ora, kula yo basa karo mertua kula. Kula karo santri yo basa kok. Apa meneh karo rondo? Mbak Rondo pun apa dalu menika panjenengan ngersake cike-cike. Aku ro, aku basa. Mbak Rondo gadah keruto umpamane ngoten. Wa basiri sabirin. Tugase mung kon siji, sabar. Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Kula melu ning Jakarta ketemu Gus Dur kon mule ning Yogyo kena gempa bumi. Kula takon karo Gus Dur, "Gus, kula nderek dawuh jenengan malah kena gempa bumi niki pripun?" Sing sabar. Sabar niku enten matese napa mboten? Ora ana. Sing duwe mates kulon raga. Ngono kuwi kepiye, Cak? Astagfirullah kon. Begitu Gusti Allah wis ngresake. Sing penting awake dhewe sabar, nomor loro ibadahe istiqomah. Tenang no. Cateka. Sapa ngerti sok kowe rabi oleh bojo kaya Sucipto. Amin. Wi, santai wae, Nduk. Iki bendina melu ngaji abah kok galau. Santai wae, malah ra pede. Jomblo kemana-mana sendiri. Kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena memang enggak ada yang mau. Wah, nombak tak dongake. Muga-muga bojomu ganteng. Umur swidak. Mbah Lurah iki. Mbah Lurah aku ndek santri kae. Kimcil. Mbah Lurah gak ada bojo ta sian? Ada. Mbah Lurah umure pinten? 67. Wah, ora mati-mati yo elok tenan. Jos mbah jenengan awet. Moga-moga Mbak Lurah panjang umur. Wong sak donya mati Mbak Lurah urip dhewe. Mbon pinten periode, Mbah? Dadi mbiyen jaman nom-noman ngimpi mboten dadi lurah. Ora, lah Allah ngersake enteng mung dadi lurah. Tak dongake sing nom-nomi, sabar. Uripe sabar, ibadahe istiqomah. Kok istiqomah abot Gus? Enggih, istiqomah niku abot soale lah enteng jenenge istirahat. Mila jenengan titipi anak siji si Arka, muga-muga sok ndang duwe adik. Niki amanah digedhekke percaya. Kowe ora usah mikir esuk rezeki Arka kepiye. Wong nyatane kowe mbiyen kere saiki iso duwe apa? Apa? Sopo ngerti si Arka rezeki ini lebih oke daripada bapak nih kan ngono mikirnya. Kadang-kadang arep mati ki lucu apa? Arep mati mikir sesuk anakku kepiye? Aku lak mati saiki sing makani sapa? Apa awakmu ra duwe khusnudon karo Gusti Allah? Jangan-jangan kue mati malah anakmu luwih sugih daripada awakmu. Amin Allahumma. Amin. Bon jam setengah telu. Kula jeng pindah ning Ponorogo. Ngaji teng Ponorogo. Ngatur ki wae. Monggo ndonga bareng-bareng muga-muga dadi anak ingkang saleh. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nyuwun hadiah Fatihah kagem bunda ingkang nembe berobat nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahlil dhikri wa riyadah, min ahlil ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyahu min ahlil syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.